tapi ngaji ngeten iki lho nggih artine ya kula kaya atas nama ilmiah kula terang muga-muga sampean paham dan paham jelas niku ayate sori ayatnya jelas sekali ayatun sharihah fi bayani tilkal masail al khafiyah niku jelas sekali. Sehingga zaman Nabi ke tenang mawon. Nabi nak ditamung Yahudi ke tenang mun seneng. Ditamung Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok ya melete-melete. Wong Yahudi nyer melirian melete-melete yo pinter-pinter. Mat. Khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyun aw rajulun aw rajulan. Mat aku takok 5 kal. Sing roh iku mesti nabi. Nak ora nabi ra ngarah rahmat utawa 1-2 orang termasuk aku mat. Wah kacik nabi ku wong umi ya, warna-warna sini rarawan, umi ku rarawan. Wah ratau moco, kacik nabi ratau moco majalah. Ya ratau moco buku. Anak nabi moco majalah, moco buku, rak duwe referen. Bangunnya garap skripsi. Takwane pertama kan? Mat, wong nak pertama mlebu swarga iku sarapane apa? Terus kedua mat rajulun yamlikul maghrib wal masyriq iku sapa jenenge bingung meneh wis pokoke aneh-aneh wah nabi akhire nabi undadalan malaikat jibril wis meneng ae lah nabi niku beberapa kali kalau ada orang Yahudi takok ya ora tau iso tapi beberapa kali langsung dijawab sinten Jibril saking seringe nabi akhire sekepedenen yo tak jawab orang muni insya Allah, paham orang muni apa? Ya, gendenan pangeran sing tersinggung nganti pirang-pirang dino wali oh ya itu semenang, wah ini Muhammad kalah ya biasanya isonan saya gitu apa? Kalah wah kira kaji nabi itu nangis-nangis ya wong biasanya ada ilham kok kira ada apa? Nangis-nangis akhirnya pangeran gak mentolo diwarai tapi diamuk sih, paham lha iki nyata diwarai tapi diamuk sik ngene ku wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyasha Allah mat pe ojo geman muni ya yo tampo wong sing duwe ilmu iku aku dadi akhire walhasil kanjeng nabi diwarai tapi diamuk sik wah diamuk sik terus walhasil pangeran rahmatullah diwarai. Lah mulai diwarai iki ana surat ayat wayas aluna ka angdil qornain kul sa'su alaikum min hunaba zikra. Oh iya tentang Dzul Qornain iku wong Mesir. Jenenge ngene. Terus kejadiane ngene. Kul sa'su alaikum min hunaba zikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in apa sababa fa'atba napa sababa sampai hatta idza balagha maghriba samsu sampai terus lancar kan nabi. Ya mat bener jarung Yahudi sedek ta. Wong ngetes ya tenang ya mat sedek ta. Lah sing repot takok urusan ya urusan ngoten iki. Mat kadang anak mirip bapak, kadang mirip mbok. Iku asal usule piye? Nabi jak bakas pornografi. Akhirnya nabi tetap jawab. Nak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak ya. Nak semangat sing wedok mirip lho. Mbok. Mulai nih yang gerono pasangan elek, misalnya boy wayu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo boy ada saras. Boy marah saras nurus itu gas. Anaknya mesti panjang ya, pak. Bener apa? Sing semangat apa? Baik. Mulane wonten guyonan, ana tokoh nasional sing anake mirip bapake, jare tokoh takoke kok ngoten. Wah, aja bakas iku. Anak wedok mirip bapake kabeh. Ya pancen tenan. Mulane pasangan iku nek elek, anak sing wedok, sing lanang ganteng, sing wedok elek. Ya akeh-akeh kaya mbok, mergo sing lanang dingin-dingin saja. Paham, lah anak sing lanang ganteng, sing wedok ayu ya bebas miripe wong. Apa kontribusinya seimbang akhirnya nabi nerang ya menyebutnya jawab tenang ya sotak tayo mat bener sing repot itu terus takut aneh mat pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya wakil ya mat wakil itu sarapannya apa mat pertama nabi tidak bakal sekawitannya yang swarga-swarga sarapannya apa apa pecel apa rawan pokoknya takut aneh aneh Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatu kabidin nun yaitu gorengan iwak mul. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuah. Khas nubuah? Nubuah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak nopo? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, ndakok ndi ditakok ndi. Akhirnya bumi ku gentayangan, ditakok ndi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, dipandhai gunung. Lha terus banyu sendiri posisine ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuah disebut no. Wal ardu ala batnil khud ala batnis sur itu terang jadi ini gue bumi ini ada sur sur sayangnya buat maknani sapi salam dewe mari bingung gue kan mereka maknani apa? Sapi jadi bumi itu ini tanduknya sapi sapi ini banyu banyu ini gue iwak nun ini gue hawa hawa khas-khas nubuah itu yang tahu hanya orang Yahudi termasuk sing diterusno khas nubuah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wama yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dinggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmu sing kaya ala zuhril hud. Nggih ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf niku napa?" Iku jabal. Mulane wong kono nak meneh Jabal Qaf, iku maknane Jabal Qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal napa? Qaf niku sangka Jabal Qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal Qaf. Dadi anggere duwe pemanakku minggat mbotok Jabal Qaf, maksudnya waduh banget. Paham. Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau ngintruksi ning induke, ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai rienteng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua. Kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu ngintruksikno gunung terkait, cuma ngintruksikno duwe tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Nger kesodok sitok. Nggih sedok kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains. Punyanya wahyu. Nggih, punyanya napa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng Jalalain-Jalalain nang riwayat alunaka angzil Qur'an rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Qur'an turune Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Wes alunaka rujuke sahabat nempo Yahudi, ndomir jama'in. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Engger sing aneh-aneh wes alunaka angzil Qur'an, wes alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih, ndomire teng putih. Yahudi. Karena mereka punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Sama.